Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa ketemu dalam suasana yang begitu indah. Satunya biru, satunya merah. Luar biasa cerah sekali ya. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Ibu? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya atau rohaninya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan pemirsa JTV di rumah dan dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian Islam kita. Pada hari ini kita akan mempelajari, mendalami bagaimana sebetulnya tentang zikir kita saat ini. Ibu di studio juga berzikir setiap saat? Kapan waktu zikir yang paling bagus? Setiap saat. Kenapa kita perlu berzikir, Bu? Iya, iya, memang zikir itu artinya ingat ya. Ya, untuk menjawab ini semua nanti kita akan uraikan dengan jelas, tetapi mari kita saksikan satu yang berikut ini dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Wih ngejreng rek, meriah woi. Ibu-ibu, sampai ini sok gak ngekei jalan keluarga aku. Bayang no ta, aku pirang-pirang dino ini melekan, gak turu bengi. Soalnya jarane wong-wong iku lek kini sering melekan iku api, supaya gak gampang kena santet. Api gak merenung. Tapi oleh ini apa? Awakku tambah remek kabeh gak karu-karuan tambahan gara-gara gak kurang turu. Kurang jamu nih Bu ya. Ya apa enak Bu? Ya apa rek? Kabare? Api-api aja itu kan diawamu ini. Melaku-melaku. Oh iya iya. Ya apa kok itu aneh, awamu lungset kabeh ngene iki. Klambi bae lungset. Pakai pikiran ta. Mikiri aku sama ngene iki. Walah. Matane wis abang kok ngene lho. Kurang turu ta? Akeh masalah ta rek. Yo gak sih. Yo wis ngene iki gara-gara kurang turu boleh gak karuan kabeh awakku. Makane ta. Nek misale dugem iku yo. Aja apa kancamu iki? Ngene iki bolos. Ya enggak bolos iki. Lho, seneng-seneng pek dhewe ae. Hidup iku cuma sekali. Kapan mana yo? Mulai aneh gak waya dugem. Nah, asik dugem itu acep-acep ya apa sih? Kak ngajak-ngajak. Lho, waduh dulon. Jilbaban meruput ngejan dugem. Berat. Dugem ya dugem ono waya dhewe. Sik tangi ini lho. Apa ya? Aku melekan iku dudu dugem. Terus lapor ngono. Aku ikuti rakat. Wes zikir. Amin. Menang. Supaya oleh rezeki teko sing kuwasa. Tapi opo gak oleh opo malahan aku. Sadar are hidayah-hidayah oleh. Ya opo kon di solusi ta? Di solusi gak? Ini lho yo. Nek misale arepe melekan sambil zikir, iku gak asal melekan. Nek koyo-koyo iki yo akeh tunggale. Duh. Iya, soalnya aku dikandani wong-wong. Lek kene sering melekan bengi, yo. Terus sering menyebut nama Allah sesering mungkin. Iku kene pasti enak uripe. Iya. Bener. Tapi buktine opo uripku wis ngene-ngene ae biasa ae. Ya. Ono carane dhewe. Ono kono carane. Paling awakmu yo mek melekan to. Enggak zikir, paling yo ngono. Aku wis zikir wis nyebut nama Allah ping pira gak kene diitung sampean. Ya apa gak direk itu kalau aku gak tau disebutnya no, malah ya apa solusinya ya apa wis ngene lah timbangannya ya iya lah masalah cili masa di gaya sulit lah bener gaya gampang aja lah iya nah awakmu kepengen ya ngerti soal kehebatan zikir wis mending saiki ngene awakmu melok pengajiannya bunyai. Iya, bener. Iya, soalnya nang kene, cedek-cedek darah kene, ono pengajiannya bunyai. Iya, bener. Awakmu iso takok apa ae, macem-macem ae takok nang bunyai. Iya, wis gelem aku. Wis timbangane bulet ae nang kene, ayo budah. Iya, wis. Ayo. Eh, sapa ngerti bunyai gelem dicak dugem. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyaksikan fragmen dari teman kita. Apa yang Ibu bisa ambil kesimpulan kira-kira? Hanya, apa ya Bu? Iya, bangun malam itu melek begitu belum tentu untuk zikir kalau hatinya memang tidak untuk kesana. Saya tadi sudah ungkapkan, kenapa sih manusia itu harus berzikir? Apa jawabannya? Selalu ingat, supaya ingat. Iya, karena ya itu tujuannya. Tujuannya akan senantiasa ingat. Memang zikir itu sendiri artinya adalah ingat. Ingat apa ini? Ingat. Ingat ya. Nah, ibu-ibu sekalian, juga pemirsa JTV yang ada di rumah atau dimanapun berada, zikir yaitu apa? Menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Karena orang yang tidak beriman tidak akan mungkin berzikir kepada Allah, betul? Kenapa? Orang yang beriman artinya dia percaya penuh kepada Allah. Dengan percaya kepenuh, keimanannya semakin hari semakin meningkat. Semakin hari semakin tajam. Semakin hari keimanannya semakin kuat di dalam dirinya. Nah, sebagai bentuk satu keimanan, yaitu dengan berzikir ini apa? semakin hati keimanan kita semakin hari semakin kokoh ya. Kemudian yang kedua, karena zikir itu merupakan to'amul al-ruh. Apa itu Bu? Ya apa? Iya, makanan terhadap roh kita, makanan terhadap rohani kita. Nah ini yang perlu memang kita terus wujudkan dalam setiap saat, dalam setiap desah napas kita, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap peredaran darah kita ke seluruh tubuh, itu harus disertai dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Apa manfaatnya zikir? Oh betul, betul sekali ya. Hala bizikrillahi tatmainul qulub. Meneng gak nanti nyauti Allah. Kenapa sampean kok meneng? Neng gini gak dikongkan meneng kok. Hah? Saking enak eh. Iya toh amul arruh ya, makanan daripada roh. Nah ini apa? Dengan berzikir jiwamu menjadi tenang dan tentram. Itu manfaat yang pertama. Kemudian kedua, zikir merupakan tujuannya adalah untuk mendapatkan makanan bergizi. Bukan pada makanan jasmani saja, tetapi adalah makanan rohani kita. Itu adalah satu makanan yang sangat bergizi sekali. Vitamin untuk kalbu, vitamin untuk hati nurani kita itu adalah zikrullah. Itu kehebatan berzikir ya. Manfaatnya, tujuannya, apa hasilnya zikir? Satu, hati menjadi tenang dan tentram. Kedua, Bu, ada proses perohanian jasmani. Kalimat ini ngerti maksudnya? Perohanian jasmani itu apa? Hanya. Artinya apa? Jasmaninya tunduk dengan kehendak rohani. Kalau rohaninya yang tunduk dengan jasmani, itu yang berbicara, yang unggul, yang menguasai diri seseorang adalah nafsu. Betul? Iya, kan sudah dibilangi wama ubari unnafsi ya. Ina nafsan la pinter kabeh ya Allah alhamdulillah ilama rahima rabbi. Nah, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak ke arah kejahatan, kemaksiatan, dosa, kedoliman, kejelekan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka yang ketiga, dengan berzikir maka ada proses pengimanan nafsu. Kalau nafsunya sudah beriman, nafsunya sudah dirahmati oleh Allah, subhanallah, itulah sebabnya orang yang senantiasa berzikir itu, subhanallah, dicintai oleh Tuhannya. Mau dicintai oleh Tuhannya? Kan sudah dicintai oleh suami Anda. Dua-duanya. Dua-duanya. Apa kata Allah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuh, sing liyane meneng apa? Ya ayyuhallazina amanu dzukuru zikran katsira, wahai orang-orang yang beriman ya, zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wow, subhanallah, apa yang diperintahkan kepada kita, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, mengingat kepadanya. Kenapa? Orang yang beriman itu akan dilindungi oleh Allah, akan dicintai oleh Allah, akan disayangi oleh Allah. Karena apa? Dari nikmatnya kelezatan berzikir, kehebatan berzikir, kedahsyatan berzikir kita kepadanya. Amin, amin. Allahumma. Amin. Iya, kata Allah, dijelaskan ya. Maka setelah zikir banyak-banyak, maka wasabbihuhu bukrata wa asila. Maka bertasbihlah engkau di waktu pagi dan petang. Senantiasa begitu, Bu? Leiling. Insyaallah leiling gitu ya. Apa menela is masalah menumpuk acuh, Bu. Ya Allah. Atau kesenangan yang kelewatan itu juga bisa menyebabkan orang itu lupa untuk tasbih kepada Allah. Terus napa benar? Pernah mengalami? Ya, itu jujur ya. Betul, ya itu betul. Manusiawi. Kadang manusia itu punya yaitu sifat Maka untuk mengasah supaya orang itu tidak gampang lupa, asahnya manusia untuk senantiasa ingat yaitu dengan zikrullah. Subhanallah ya. Apa kata Allah selanjutnya? Wallazi salli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur. Allah, subhanallah ya. Maka apa kata Allah? Allah mencintai hambanya yang berzikir. Allah menyayangi seorang hambanya yang berzikir. Bahkan malaikat pun ikut mencintainya. Malaikat sebagai makhluk malakut, makhluk di langit itu terpesona dengan keindahan zikirnya seorang anak manusia. Subhanallah. Orang yang berzikir itu dikagumi malaikat. Bu! Mireng panjenengan? Orang yang berzikir itu dikagumi oleh malaikat rahmat turun ketika ada sekelompok orang-orang itu berzikir memuliakan nama Allah. Ketika seseorang itu mampu menyebut dengan nama Allah dengan masukkannya dengan sungguh-sungguh di dalam kalbunya, bukan sekedar mengucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan itu. Bukan masalahnya, bukan itu, tergantung itu sampai karo apa-apa. Tetapi bukan tidak boleh zikir sambil begini, juga tidak ada yang larang begitu loh. Tetapi apa? Kehebatan rahasia berzikir itu ada dalam hati. Ketika kita mengucapkan subhanallah, bukan hanya lisan yang mengucap, tetapi dalam kalbu kita, kita masukkan satu kedahsyatan bahwa subhanallah, maha suci Allah. Maka kalau kita mengetahui satu keagungan, maka lisan itu enggak terasa sudah dipimpin oleh Allah lama-lama. Betul tidak? Ketika kita mengakui satu keagungan Allah, maka secara tidak sadar kita langsung mengucap subhanallah. Betul? Dan ketika seseorang anak manusia mampu menghujamkan di dalam hatinya kalimat dikir walhamdulillah, ini bukan sekedar lisan mengucap terima kasih, tetapi apa dalam hatinya? Ya Allah, hamba bersyukur dengan nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Kita mulut gampang ngomong alhamdulillah, tapi mari terima duit. Alhamdulillah Pak. Lah kok mesa mene Pak? Allahu Akbar. Belum berzikir, baru lisannya yang mampu mengucap alhamdulillah. Mari alhamdulillah Pak. Pak sampeyan sak jane nyambut gawe temen tak gak sih? Blonjo wingi sak mene. Saiki tambah kurang. Iki yo opo rek? Nah, kita mampu mengucap secara lisan alhamdulillah, tapi artinya ngedongkol terus. Mene terus sambil bersungut-sungut. Ini belum hatinya belum berzikir. Ingat? Yang ketiga, ketika kita mengucap kalimat wala ilaha illallah, mengesakan Tuhan. Lihat ini. Faith in the unity of God. Mengakui satu Tuhan sebagai Tuhan yang wajib kita sembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi pada kenyataannya, sering lisan kita berzikir, lisan, baru lisan. Tetapi setiap hari kita sering menyembah selain Tuhan kita. Banyak orang yang tidak sadar, ini belum mampu berzikir secara kalbunya. Baru dari kita mengucapkan, Wallahu Akbar. Mengagungkan Allah. Ketika kita mengakui keberadaan kita manusia sebagai orang yang lemah, kumpulan daripada segala kekurangan dan kelebihan bercampur jadi satu, betul? sa api api e menungso pasti ono ele e. Betul tidak? Sebaik-baik manusia pasti ada buruk. Seburuk-buruknya manusia, bajingan sekalipun pasti ada baik. Betul apa leres? Maka kita harusnya menyadari, mengagungkan Allah dengan apa? Segala yang Allah ciptakan itu kita kagumi bahwa ini adalah makhluk ciptaan Allahu Akbar. Dan tahukah Anda kehebatan daripada berzikir? Ketika kita mengucapkan zikir tadi, malaikat itu mengaminkan doa orang yang berzikir. Subhanallah. Kepingin, Bu? Bukan hanya bacaan lo ya. Tindak lanjut daripada bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau diteruskan dengan ini boleh, la haula wala quwata illa billah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh itu kalau panjenengan sedaya mampu mengucapkan itu yang terakhir yang saya ngomong tadi, minimal 100 kali setelah sholat, oh, pertolongan Allah itu akan datang tanpa kita sangka-sangka. Subhanallah. Ini kehebatan daripada kalimat zikir yang dihujamkan dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan apa? Mengyakininya di dalam kalbu bahwa ini pasti akan terjadi. Bahwa dengan kita mengagungkan Allah, mengesakan Allah, kita bibir kita mengucap Allahu Akbar. Tapi ketika ada problem datang, bingung melulu. Suntut bener. Muka ditekuk kayak gobuan keruh. Enak enggak yang delok? Cepet. Iya, uang lek delok muka kayak gobuan keruh. Ayo. Ini masya Allah, belum mampu berzikir di dalam kalbunya. Kalau orang itu berzikir setiap saat ya, lek sedih tidak terlalu sedih, lek seneng juga tidak terlalu kesenengan. Dia biasa-biasa. Maka apa? Wakana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawna salam wa a'adda lahum ajran karima. Subhanallah ya, malaikat ini mendoakan, wahai Allah, keluarkan orang-orang yang berzikir ini dari kegelapan menuju jalannya yang terang. Minat dulu mati ilan dur. Dan subhanallah, wakana bil mu'minina rahimah. Allah sangat-sangat mencintai orang yang senantiasa hatinya, lisannya, kehidupannya, napasnya, kakinya, tangannya, matanya, telinganya zikir kepada Allah. Maka apa janji Allah? Dia akan ketemu dengan saya secara husnul khotimah. Amin. Amin. Bukankah husnul khotimah itu dirindukan oleh setiap orang? Yeah. Itu bisa diperuntukkan hanya orang-orang yang mampu melafadzkan zikir dari lisan dan hatinya. Uang ngepengin husnul khotimah, tapi ini gak tahu zikir. Mana bisa? Memang bisa dihafalkan itu kalimat la ilaha illallah. Nah, engko lek mati, tolong neng kain kafanmu tulisen ya neng kain kafanku. Aku sih hafal kain kafanku. Bareng sing dihafal itu, kain kafannya ditulis kan? Itu ya Allah yang ditulis apa sing dihafal ya, Pak? Di situ tertulis made in China. Lho, kain kafan itu lho. Katunnya itu kebetulan ada tulisannya made in. Mesti kan begitu kain. Woi, itu bareng ditekoki malaikat. Apa jawabannya? Made in China. Allahu Akbar. Maka apa? Kalimat zikir itu tidak bisa dipaskan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ya wis tak apalne la ilaha illallah gampang, enggak bisa. Itu kalimat mengandung kekuatan hati. Barang siapa yang berzikir, jalannya itu ditunjukkan oleh Allah. Enak tidak? Matanya yang untuk memandang itu adalah cahaya Allah. Tangannya untuk bertindak itu adalah tangan Allah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan orang yang sering berzikir kepada Allah. Subhanallah. Orang yang berzikir itu firasatnya tajam sekali, Bu. Bicaranya adalah dakwah, napasnya adalah tasbih kepada Allah. Subhanallah, kalau kita sudah mampu demikian, apapun yang ingin mendekati kita, mata syaitan pun silau melihat orang yang berzikir. Setan itu loh silau, men. Kalau tidak pernah berzikir, kan tidak ada cahaya dalam kalbu. Maka apa? Setan gampang sekali. Itu kan kehebatan dia itu. Profesor Dr. Syaitan itu. Orang arep zikir itu digandoli melulu. Loh, itu memang begitu. Karena memang mereka enggak pernah ridho kan kita berbuat bagus. Coba bayangin, orang sudah mau ingat zikir, oh, ojo gelem. Enak turun. Betul tidak? Maka itu yang akan terjadi. Maka ya Allah, orang yang senantiasa zikir setiap saat, rohaninya sehat, jasmaninya sehat. Bu, pernah enggak? Jasmani sehat, kita sering melihat orang jasmaninya sehat tetapi rohaninya mati. Banyak. Jasmaninya hidup tetapi rohaninya mati. Banyak. Kasihan deh mereka, eh. Tetapi saya yakin yang ada di ruangan ini tidak. Jasmaninya hidup, rohaninya juga hidup. Saya bisa melihat dari pancaran mata. Subhanallah. Pancaran mata yang dirahmati oleh Allah. Itu apa? Kalau senyum pun senyum yang tulus. Gak digai-gai. Senyum digai-gai itu mari. Mari senyum langsung tawari. Ini tidak. Habis tersenyum pun masih ada sisa-sisanya. Itu senyum yang tulus, saudara. Subhanallah, kalau gak tulus itu mari senyum tok-tek. Ya, betul tidak? Itu yang orang sering sebut di dalam hal agama, yaitu apa? Orang yang jasmaninya sehat karena makanan tadi, apa? To'amul al-ruh. Makanan rohnya itu kuat. Orang kita senantiasa setiap hari makan berapa kali, Bu, untuk jasad kita? Tua-tua, sepuh-sepuh makan sih 3 kali, hati-hati. Oh iya. Ini, iya betul. Penyakitnya akan mulai datang. Yang harus lebih banyak itu adalah makanan rohaninya, makanan jasmani dikurangi, Jul. Iya, banyak diisi dengan makanan zikir, kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu makanan rohani. Makanan jasmaninya dikurangi. Soalnya kenapa? Sel-sel tubuh ini sudah mulai melemah. Kalau ditambahin terus hanya makanan jasmaninya aja yang dijejelin ke mulut kita ini, rohani itu enggak kebagian tempat, tahu? Kenapa? Karena lek wong lek kuareken, Bu, awane ngantuk piye lek ingat kepada Allah. Wong kadang-kadang lek ngantuk ngono salate selalu kok bisa ketiduran. Subuh jarine sing gawe usoli ngeten-ngeten. Usolli farada subhi kawanan lillahi taala. Ya apa? Ini karena banyak makanan jasma dikenyangkannya jasmaninya sehingga apa? Jasmaninya orang itu kalau banyak makan apa mesti sehat? Tambah sakit. Kalau orang dulu banyak orang sakit karena kurang makan, sekarang itu banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Dia tidak seimbangkan, tidak balanskan, tidak apa sinergi itu kebutuhan jasmani dengan rohani, rohaninya. Wah, anane wake makane sampai builuk biluk awake. Kok gak nyinggung lo ya kak oleh tersinggung ini. Wong iki kan langsing-langsing lah. Iya, langsing-langsung loh ya. Makanya orang yang banyak berzikir itu dikosongkan ininya. Maka orang yang kelaparan ya, orang yang lapar itu mudah mengingat Allah. Sempitkan jalan darahmu, karena itu adalah jalannya syaitan untuk masuk. Syaitan itu masuk lewat pembuluh darah. Dikurangi makanan jasmani, ditambahnya makanan rohani, itu kehebatan yang luar biasa. Mau nyoba? Ya, keplak-keplak ya. Inilah kehebatan. Ojo awak itu Bu, sing diluwemok. Nih. Rohnya kurus kene. Aku bukan berniat menyinggung, ini tuntunan. Dawuh Kanjeng Rasulullah, ya, nek wis umur iku 35 ke atas, kaya awak-awak iki ya Bu, 40 gitu ya, itu wis mulai kurangi makanan jasmani dan perbanyak suburkan makanan rohanimu. Makanan rohani, berzikir ya yang tadi saya ngomong itu akan menyebabkan apa? Anda akan merasakan kelezatan iman. Bu, siapa yang sudah merasakan lezatnya iman? Saya. Ngomongnya lu gak pede, saya. Orang yang merasakan lezatnya iman itu adalah pengaruh zikir yang begitu mendalam di dalam kalbunya. Kalau sudah ngomong lezatnya iman, maka menjalankan akidah itu senang. Kerungu adzan, sak durunge adzan wis nunggu. Enggak. Uang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang gak bisa merasakan kelezatan iman, adzan menang. Saya buru sholat mana? Islam itu kok kakean sholat. Itu orang yang belum bisa merasakan kelezatan. Semoga Bu, kita semua digolongkan orang yang bisa merasakan kelezatan iman dengan menambah zikir kita. Wis, panjenengan saiki monggo ingkang badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu Nyai, misalkan usia kita udah manula ya. Manula itu apa? Manusia? Lanjut usia, oke. Zikir yang terbaik kita ucapkan itu apa? Misalkan yang pendek aja gitu. Misalkan sudah pelupa, yang mudah diingat gitu maksudnya. Oke Bu. Iya. Itu aja pertanyaan saya nyi. Ya, baik sekali pertanyaannya ya. Zikir yang gampang diingat ya gampang Bu. Makanya lafadkan setiap hari supaya enggak gampang lupa. Yaitu apa? Gampang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Masa ngono lali? Walaupun aku sampai lali aku saking enggak suwe enggak diwaca ya. No? Dulu itu zaman dulu itu ada protes yang unik. Protes gimana? Sahabat-sahabat Rasul itu protes. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Bagaimana saya bisa merebut iman pahala dari Allah? Sementara orang kaya itu banyak menggunakan uangnya untuk sedekah. Sementara saya orang miskin, bisanya apa ya Rasul? Gampang, kata Rasulullah. Setiap selesai sholat, lafadkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Masa onel lali Bu? Haiya, kalau sering-sering lupa banyak minum vitamin. Iya, insya Allah walaupun sepuh kalau cuma begitu mah apal ya Bu. Iya, itu istighfar. Boleh, monggo ya. Kalau zikir itu ingat dengan apapun dia bisa ingat, silahkan. Lek gak ngerti anu ya dibuatin, sing penting apa? Mantep hati, ya Bu ya. Ya diajari pendek-pendek gitu ya. Allah, Allah aja bisa, ya. Moga yang lainnya. Moga Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nyai. Saya dari pengajian Husnul Khotimah Sidoarjo. Semoga Husnul Khotimah. Amin. Mau tanya Bu Nyai. Zikir yang baik itu kadangkala ada orang mengatakan harus berzikir banyak. Ya. Tapi ada lagi yang bilang sedikit, meskipun sedikit tapi mengerti artinya, yeah, masuk dalam hati, itu mana yang lebih baik? Yeah. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu, yang baik itu dikir banyak itu baik, dikir dikit ngerti artinya itu baik, dan yang terbaik adalah banyak dan mengerti artinya. Beres kan? Oke, monggo yang lainnya. Lo ya enak, gampang lo jawabannya. Ya. Sing paling apik ya, bu, ya banyak yang ngerti artinya diyakini dalam hati itu. Ayo monggo yang lainnya. Ayo, ya, bu, assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya dari pengajian Siti Harjo Sudul Khatimah. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, apakah didengar dan diterima zikirnya orang yang mens? Ya. Orang mens berdoa dan berzikir apakah diterima sama Allah? Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Nyai. Jawabannya insya Allah diterima. Balik wong haid itu ndak diterima doanya, ndak diterima pahalanya. Balak male kabeh male nakal gak gelem berbuat baik lan. Allah tidak pernah membedakan antara pria dan wanita. Makanya ndak usah menuntut macam-macam, wanita itu sudah disamakan dalam pahala dan dosa oleh Allah, itu tidak ada pilih kasih. Maka justru bagi wanita haid, amalan yang paling indah dan paling bagus itu adalah banyak berzikir dan banyak doa dan selawat. Wes, enteng toh? Jawabannya gampang. Ayo yang lainnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang saya tanyakan tadi di fragmen juga katanya orang Jawa kalau mau selamat turu sing bengi. Yeah. Katanya pokoknya tidurnya malam gitu, Ibu ya. Yeah. Sedangkan kalau kita tidur malam, misalnya jam 12 malam baru tidur, untuk sholat, untuk berzikir itu kan masih ngantuk. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Ini kita mengikuti yang Jawa atau kita tidur misalnya sore jam 9, kemudian kita bisa zikir sebanyak-banyaknya di malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ramene mau gak ngomong ngono lho? Melek bengi, bukan turu bengi. Ayo, siapa sing nyimak tadi? Lek akeh melek bengi ngoten kok sing tak rungokne duduk turune bengi lho ya. Kalau Rasulullah, saya kasih tahu ya kebiasaan beliau. Rasulullah, beliau setelah Isya itu tidur. Setelah itu 2/3 malam dia bangun sampai subuh itu tidak berhenti. Itu yang hebat. Iya, siapa sih ngongkon sampai turu bengi? Melek bengi. Artinya apa? Turu sore gak apa-apa, silakan. Malamnya bangun, cium sajadah. Orang yang berzikir itu apa? Mejanya, tempat tidurnya itu adalah hamparan sajadah untuk meminta ampunan kepada Allah. Taubat, mencuci matanya dengan air mata taubat. Itu yang namanya melek bengi. Itu artinya turu sore monggo, bengi melek abu, aja turu sampai isu. Enggak, melek bengi bukan turune bengi. Melek bengi, saya tahu. Betul, sore turu bengi melek. Oh, maksudnya ngoten lho. Bukan aja turu bengi bukan. Melek oleh bengi supaya apa tadi? Tilakat. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dari pengajian An-Nur Penjaringan Sari Surabaya. Iya, iya, iya. Menanggapi yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai tadi ya, bahwa Ibu, kalimat zikrillah itu banyak sekali. Kemudian di antara kalimat zikir tadi yang paling baik itu berzikir yang bagaimana? Terima kasih. Iya, berzikir dengan hati yang paling baik itu. Kalimatnya pokoknya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ya tadi yang saya ucapkan tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kehebatan. Tetapi kalimat itu akan hebat kalau kita benar-benar memasukkan di dalam kalbu kita. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian An-Nur juga. Iya, terangkan ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ustazah menyampaikan kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Betul. Terus, kalau kita selantiasa harus ingat kepada Allah, bagaimana seandainya kita sambil menonton TV untuk berzikir itu apa bisa meresap ke dalam hati? Iya. Dan bagaimana caranya untuk mengatasinya? Kalau kita zikir, senantiasa zikir tok, itu kan kadang ngantuk, tapi sambil nonton TV itu iya, tapi kurang begitu meresap ke dalam. Iya, gimana betul caranya untuk mengatasi supaya dua-duanya itu dapat gitu loh. Iya. Supaya delok TV. Panjenengane wis kulinan delok TV terus-terusan ya. Ingat apa yang dilihat. Kalau yang engkau lihat itu adalah tontonan maksiat, maka misalnya ya joget porno, striptis misalnya. Oh, itu yang joget itu bukan manusianya lagi, tapi yang menari-nari itu adalah syaitan. Bagaimana engkau berzikir sambil di depan kayak gitu? Enggak mungkin lah ya, Bu. Wala talbisul haqqo bil batil. Tidak akan mungkin tercampur antara yang hak dan yang batil. Maka pilihlah yang terbaik, yaitu habis sholat misalnya ya. Itu mustajabah itu. Di tengah malam, kemudian dimanapun kita pergi. Pokoknya jangan campur dengan maksiat, Bu. kita nonton TV itu tidak dilarang loh, tapi pilihlah tayangan yang baik. Contoh Bu Nyaisu gitu ya. Alhamdulillah JTV itu memberikan fasilitas media yang indah. Adanya Wak Kajiso, Bu Nyaisu, oh itu semua berita-berita yang bagus. Itu informasi itu, betul tidak? Ya Bu, jadi usahakan. Emang Ibu kalau nggak nonton TV sakit? Enggak toh. Tapi kalau zikir, nggak zikir, sakit, saya percaya. Tapi aku tuh lho Bu, nggak tahu nonton TV ya, kecuali ya saya pilih, diusahakan pilih yang baik-baik lah. Itu insya Allah malah sehat walafiat, oke? Okay? Ya ya, oke okay, ya. Semoga kita senantiasa digolongkan menjadi orang yang senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tempat aku memuja.